saja di sekitarmu, apa dalam skala kecil atau skala besar. Kalau ada orang mukmin, maka di sekitar dia amanlah harta semua orang, amanlah nyawa semua orang, dan amanlah kehormatan semua orang. Kiri kanannya tidak korupsi, dia tidak nyolong, tidak menyakiti orang, dan tidak membunuh orang, itu berarti dia adalah seorang mukmin yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang disebutkan oleh utusan Allah yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan terhadap lingkungannya atas harta orang lain, nyawa orang lain, dan kehormatan orang lain, itulah yang disebut ahli puasa. Orang yang masih hanya menikmati, menurut-nuruti keinginan, maka dia bukanlah ahli puasa, karena dia sangat bisa mengancam harta orang lain, mengancam nyawa orang lain, dan kehormatan orang lain.